Artis yang satu ini asli kelahiran kota Soto Lamongan. Juragan Soto Lamongan, Col! Sudah cantik, suaranya cakep lagi. Bareng bersama MJ Entertainment juga ada Ancol Project. Ada Mike Pro Shooting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Tiara Amora New Palapa. Ooh. Tiara boleh minta tepuk tangannya dulu dong. Luar biasa. Mater Semanuang. Aduh, kenapa mas? Oke, Tiara ucapin selamat malam. Assalamualaikum.